ditunggu-tunggu setiap Rabu sore bersama Biang Penasaran Kavi Kurnia, Kavi Break Jaringan Pas FM. Dan terima kasih, ini udah ada SMS-SMS yang masuk ya. Nanti kita akan pilih siapa yang beruntung-beruntung mendapatkan t-shirt baru dari Bang Kavi plus buku atau novel tulisannya Bang Kavi juga. Jadi yuk kirim aja ya, kira-kira mana yang lebih penting menurut Anda, karakter atau bakat ya. Boleh di-share di 0816 924 924, cantumkan nama dan kota Anda. Oke, Bang Kavi, kita lanjut lagi. Nah, kalau Presiden 2014, mana yang lebih penting, karakter atau bakat? Wah, masa jadi presiden bakat juga, Pak? Iyalah. Bakat jadi pemimpin, leader gitu? Iya dong, bakat memimpin, bakat menjadi presiden gitu loh. Nah, pilih mana nih? Karakter apa bakat? Kalau bakatnya terlihat nyata sih, gue milih bakat ya. Cuman kalau secara karakter nggak nampak juga agak susah banget. Tapi dengar-dengar sih ada menteri ganteng yang mau dicalonkan ya jadi capres ya. Aduh, gue milih yang ganteng aja lah. Padahal kenal juga kagak ya, Bang. Aduh. Tapi ini loh, tapi apakah ganteng itu perlu gitu loh? Sometimes somehow iya sih, Bang, kayaknya perlu juga sih. Tapi yeah, harus iya juga ya. Ya kan, susah menjelaskan. Tapi kan kalau ganteng doang percuma juga kalau isinya tong kosong bunyi nyaring ya. Iya, tapi kan Anda bayangan gitu loh, Anda punya presiden yang kagak enak dilihat gitu loh. Itu juga gak enak. Gimana dong? Jadi serba salah. Bakat atau karakter? Nah, ini juga jadi pertanyaan buat Anda loh, mitra bisnis. Bakat atau karakter nih, pilih yang mana? Oke, sambil Anda memilih-milih yang mana, kira-kira karakter atau bakat yang lebih penting, kita kembali dulu nih, Bang, ke marketing ini tadi. Tertarik soalnya dunia sales gitu kan memang ujung tombak dari sebuah perusahaan ya, Bang. Yeah. Kalau punya usaha gitu, marketernya, salespersonnya. Nah, menariknya gini tadi, Bang Kavi, kita pada di sesi yang tadi sebelum break kan bilang, kadang itu tampilan fisik loh diperlukan dalam sebuah perekrutan. Sebenarnya yang salah itu yang rekrut apa yang direkrut? Nah, yang direkrut gak salah dong. Loh, yang direkrut kan dia ganteng, cantik, tapi kosong, gak ada. Nah, yang berarti yang merekrut dong. Yang merekrut, iya. Ada satu sisi yang membuat orang ini subjektif, bukan objektif, atau subjektif, objektif tapi gak subjektif gitu, Bang. Iya. Jadi kan kadang-kadang kan ada orang yang menganggap, ah, gue gak suka ngeliat tatapan matanya gitu kan. Yang rekrut nih. Iya, yeah, iya. Yeah. Terus saya suka tanya, kenapa lu gak suka sama tatapan matanya? Kayaknya dari tatapan matanya, nipu deh. Kan gak boleh gitu. Berdasarkan dong. Berdasarkan feel ya. Iya, masa main insting aja. Nah, sejauh ini Bang Kavi boleh bagi cerita dong, ada gak sih seorang salesperson, marketer yang handal itu yang gak cantik, gak ganteng, tapi dia mampu best seller, berarti bisa menjual dengan baik gitu. Ada gak, Bang, cerita-cerita begitu, Bang? Atau bahkan mungkin memiliki ke, apa ya, difabel ya? Iya, enggak. Kurang sempurna di dalam ya, fisiknya kan kadang-kadang gitu. Kan ya, kadang-kadang ini kan, misalnya pernah terjadi, misalnya ada penyiar radio gitu kan, di salah satu radio swasta gitu, yang berasal dari bagian finance gitu loh. Karena kepepet, suatu hari dia siaran aja, gak taunya lucu banget. Jadi akhirnya dia meninggalkan dunia finance-nya dan dan dia terus terjun ke dunia menjadi penyiar gitu. Okay. Itu kan kejadian juga. Jadi kadang-kadang kalau dalam kasus seperti ini memang oke lah, karena dia sebagai penyiar kan gak harus tampil di publik gitu. Yang penting kan suaranya lucu dan segala macam, maka ini. Loh, jadi, emang kenapa, Bang, why not? Orang yang mukanya jelek atau mungkin gak sempurna secara fisik, jalan aja agak pincang, tapi dia bisa menghasilkan triliunan buat perusahaannya, bagus saat selling menjualnya? Iya, bisa aja. Bisa aja. Jadi, tapi kalau Anda mengatakan apakah ada orang yang penampilannya nggak keren atau apa segala macam untuk menjadi salesman yang berhasil atau marketing yang berhasil, banyak gitu loh. Tapi kan yang paling penting adalah begini, kalau seorang salesman dan ini memang kan pada waktu dia melakukan presentasi, presentasinya menjadi penting gitu loh. Presentasi itu seperti apa gitu loh. Dan itu biasanya yang karena presentasinya memukau gitu loh, memukau sangat luar biasa, maka walaupun mungkin dia penampilan fisiknya nggak begitu oke gitu loh, tapi ini, tapi ada juga orang yang penampilan fisiknya oke banget gitu loh, tapi wah pokoknya kalau melakukan prestasi langsung kayak apa senapan mesin gitu, tarang. Tapi kemudian ketika kita mendengarkan dengan simak secara teliti, banyak yang banyak apa yang dia presentasikan itu cuma sales pitch, bukan sesuatu yang menerangkan tentang produknya, sesuatu yang memang punya kualitas untuk dipresentasikan. Boleh nggak bang kalau muka pas-pasan nih, maaf, presentasi di depan umum ya, tapi didampingi sama cewek cakep gitu. Itu biasanya memang berpengaruh begitu. Juga nggak sih gitu loh? Nggak, memang begitu. Salah satu siasatnya begitu. Jadi kalau di perusahaan saya gitu ya, itu kalau kita lagi pitching gitu, kita lagi pitching biasanya sebagai pemanis gitu ya, jadi depannya pagar ayu dulu. Wah, ini rahasia perusahaan loh padahal nih, dibocorin ya bang. Pagar ayu dulu, jadi misalnya gini, misalnya dalam suatu presentasi gitu kan ya, ini nggak apa-apa nih bang, dibuka nih jurus rahasianya. Nggak apa-apa. Oke, sah. Sejarah dan tentang perusahaan ini berdirinya kapan, riwayat dari perusahaan itu, biasanya kita suruh pagar ayu yang mempresentasikan kan, supaya orang terpersona dulu dengan perusahaannya gitu. Mereka bilang, "Wih, ini." Nanti ketika masuk ke dalam proyek yang sesungguhnya, biasanya kita serahkan kepada baru biangnya yang jelek keluar. Iya, teknis yang itu kan teknisnya. Teknis yang benar-benar memang jago di teknisnya. Oke. Kirain Bang Kafi yang keluar. Memang begitu, biasanya gue yang keluar. Jadi harus lihat yang indah-indah dulu. Ya, bapak aja yang keluar. Iya, tapi kan biasanya kan teknis. Dan mereka mulut ini kan, itu. Oke, kita ke, boleh sedikit ke SMS ya bang? Wah, ini udah mulai banyak nih SMS-nya. Kira-kira menurut Anda mitra bisnis mana yang lebih penting gitu, yang lebih baik gitu, karakter ataukah bakat gitu, apalagi kalau ngomongin tentang sosok marketing atau salesperson gitu. Ada pendapat yang mengatakan loh, dua-duanya tuh penting loh, tapi karakter lebih utama. Wah, ini nih agak-agak gak bisa milih ya Pak Andi Mulya ya. Tapi karakter lebih utama, bakat itu bisa diasah, gimana bang? Ya tapi bisa aja misalnya, tapi bisa misalnya orang yang nggak jago ngomong gitu loh ya, kita train supaya dia bisa jago ngomong. Kita menyoroti bakat dulu ya, bakat bisa diasah, bener nggak sih sebenarnya kayak gitu? Bisa ngomong ya, soft skillsnya dia gitu loh. Terus kemudian dia menarik cara presentasinya, bisa aja, tapi mungkin jadi lama gitu loh, jadi lama sekali, dan mungkin biayanya jadi mahal gitu loh untuk ngasih training ke dia, dan juga ada resiko belum tentu jadi. Biarpun udah di ini, jadi kayak pemain sepak bola aja, boleh aja dia kita kirim ke Manchester United, tapi begitu udah training di sana 2 tahun belum tentu jadi. Balik sini sama aja gitu ya. Oke, kita break lagi nih, nanti kita akan bacakan kembali beberapa SMS karena ini udah banyak sekali ya. Silakan SMS di 0816 924 924, cantumkan nama dan kota Anda. Ini jadi ketularan Bang Kafi nih, kita ngomong pelan dulu ya. Ini udah bunyi tuh Bang, miskin waktu ya. Oke, tetap bersama kami.